إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran banyak sekali berbicara tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul akhirah, hari kebangkitan yang merupakan hari akhirat setelah kehidupan dunia ini, adalah sebuah kepastian yang pasti akan terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hari akhirat itu adalah hari pembalasan, yaumuddin, yaumul jaza. Maka wajib bagi setiap hamba untuk beriman. Di saat orang-orang kafir mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali mentakrir dalam Al-Quran dan juga melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebenaran hari kiamat itu. Bagi hamba yang beriman, hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut hari itu. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dan menghindar dari hari kebangkitan itu. Beriman atau tidak, suka atau tidak, suka atau enggan, mesti akan menghadapinya. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas karunia Allah memberikan kita hidayah, memberi kita taufik, menolong kita untuk beriman kepadanya, kepada Rasulnya, beriman dengan rukun-rukun iman, dan diantaranya adalah beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari akhir. Ya ibadallah, adapun kapan hari kiamat itu akan terjadi, maka itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril saja tidak tahu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak tahu. Setelah terjadi pertemuan antara keduanya pada hadis yang sudah sering kita dengar, ketika Jibril menjelma menjadi seorang pria mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi dan mengajukan beberapa pertanyaan dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kaum mukminin, ketika Jibril menanyakan mata sa'ah, kapan hari kiamat itu, tidak lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam kecuali hanya sebatas mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Oleh karena itu ya ibadallah, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh dengan seruan-seruan orang-orang jahil yang mengatakan sudah mau kiamat, ataupun di sana ada sebagian orang yang menghitung-hitung umur atau jangka waktu umat ini bahwa sudah hampir berakhir. Semua itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dari Nabi alaihi salatu wassalam penentuan seperti itu. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Adapun tanda-tandanya, maka ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar semuanya masih belum ada yang kita lihat sampai saat ini. Sebagian orang dihebohkan dan dirisaukan dengan perkara itu, padahal yang terpenting, yang wajib dirisaukan masing-masing diri pribadi kita, selain kiamat, setiap jiwa pasti akan mati. Tidak semua orang akan mendapati kiamat itu, bahkan kiamat itu terjadi ya ibadallah ala syirari khalqillah. Nabi mengabarkan alaihi salatu wassalam bahwa kiamat itu terjadi atas sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Ketika sudah tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang tersisa orang-orang kafir, sejelek-jelek makhluk. Ka'bah sudah dihancurkan, sudah tidak bisa berlanjut kehidupan dunia ini. Tujuan diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, sudah tidak ada yang merealisasikannya satu pun. Di saat itulah terjadi kiamat. Tetapi kiamat yang pasti, kiamat kecil, jika diistilahkan kiamat kecil bagi setiap pribadi kita, itu satu kepastian. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Di antara pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat, tidaklah kami menjadikan bagi seseorang sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kekekalan. Tidak ada yang dikekalkan. Semua merasakan kematian. Apakah jika engkau mati, mereka akan kekal di belakangmu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan silih berganti kejelekan dan kebaikan, musibah dan nikmat, untuk menguji siapa yang bersyukur saat datangnya nikmat dan siapa yang bersabar saat datangnya musibah, sampai datang kematian menjemputnya. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kami kalian semua akan kembali untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. kesabarannya menghadapi musibah, kesyukurannya dalam menghadapi nikmat. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jangan dikira ya ibadallah, nikmat-nikmat yang kita rasakan tidak dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan, nikmat yang kecil maupun besar, kecuali kita akan ditanya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dari itu kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dulu kalian rasakan di dunia. Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses penciptaan manusia agar mereka menyadari betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha lembut Allah memperlakukan hamba-hambanya. Padahal Allah Maha Kuasa menciptakan hamba-hambanya dalam sekejap. Tetapi itulah maha bijaknya Allah, maha lembutnya Allah. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia dan jin, in kuntum fi raibin minal ba'd, jika kalian berada dalam keraguan terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian awalnya untuk manusia, awalnya dari turab, dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Adapun jin, iblis diciptakan dari api. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin. Kemudian proses berikutnya, anak keturunan Adam setelah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, proses berikutnya yaitu min nutfah, berawal dari setetes mani. Kecuali penciptaan Isa yang tercipta tanpa ayah. Dari nutfah, setetes mani, thumma min alaqatin, kemudian Allah ubah dalam rahim seorang ibu menjadi segumpal darah. Thumma min mudghatin, kemudian menjadi sekerat daging. Mukhallaqati wa ghairu mukhallaqah, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sekerat daging itu berkembang, kemudian terbentuk anggota tubuh. Dan ada juga yang tidak sampai terbentuk anggota tubuh, kemudian gugur, keluar. Linubayyin lakum, dalam rangka kami menjelaskan kepada kalian proses penciptaan kalian, agar kita menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali, menghidupkan kembali setelah Allah mematikannya. Wa nuqirru fil arhami ma nasha. Dan kami menetapkan di dalam rahim-rahim jangka waktu, ila jalin musamma, ke waktu yang Allah tentukan. Beragam, ada yang gugur lain dalam keadaan mati. Ada yang ditetapkan oleh Allah sampai sempurna, sampai 9 bulan atau kurang dari itu, dan lahir hidup. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami mengeluarkan kalian dalam bentuk bayi yang tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian berkembang agar kalian mencapai usia jasad jisim kalian kuat, akal kalian sempurna. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minkum may yatawaffa, di antara kalian ada yang kemudian diwafatkan. Diwafatkan, ada yang diwafatkan di usia mudanya, ada yang diwafatkan di usia tuanya. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, kehilangan akal, kembali seperti bayi yang tidak tahu apa-apa. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah yang mengatur dan menakdirkannya. Wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Engkau melihat bumi tandus, kering, tidak ada tumbuhan di atasnya. Apabila kami menurunkan air hujan, kemudian bumi itu bergetar, bergoyang, dan naik, bertambah untuk menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di atasnya tumbuhan, dan prosesnya tanah itu bergerak dan naik untuk kemudian keluar tumbuhan itu dari bumi tersebut. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, menumbuhkan berbagai ragam tanaman tumbuhan. Itu permisalan ya ibadallah. Begitu pula manusia kelak, Allah subhanahu wa ta'ala menggoncangkan bumi, bergetar hebat, gempa, zalzalah sa'a, kemudian keluarlah orang-orang dari kuburan masing-masing, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haqq, hal itu dikarenakan Allah dialah yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu, hari akhirat itu, hari pembalasan itu, kebangkitan itu akan datang, tidak ada keraguan sama sekali padanya. Wa annahu yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dari kuburan mereka seperti keluarnya tumbuhan-tumbuhan itu dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang menyirami bumi, kemudian tumbuh kembali, tersusun kembali tulang belulang bersama daging-dagingnya, utuh kembali, masuk kembali ruh ke dalam jasad masing-masing dan keluar dari bumi. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita, kita mengimani kita semua akan merasakan kematian entah kapan. Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum may yajuzu dhalik, umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun. Sedikit yang melampaui. Ada yang melampaui sampai 80, 90. Masih sadar juga, belum pikun, tetapi itu sedikit. Oleh karena itu yang terpenting persiapan. Persiapan kita menghadapi hari kiamat. Bukan memikirkan kapan hari kiamat. Bukan membahas tanda-tanda di sekitar tanpa ilmu, tanpa dalil yang jelas. Menduga, mengira. Yang penting adalah persiapan. Datang dalam sebuah hadis, tetapi hadis itu dhaif. Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu 'amila bima ba'da al-maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menjaga agamanya dan beramal persiapan amal akhirat untuk menghadapi kematian. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawah wa yatamanna 'ala Allah. Dan yang lemah, yang bodoh, yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan keselamatan di sisi Allah, tapi hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada Abu Bakar ibn Abi Maryam sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Tetapi di sana ada hadis yang lain yang mewakili hadis ini. Riwayat Ahmad dari hadis Ibn Umar, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Man aqyasun nas ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-aqyasu, yang paling cerdas, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum isti'dadan." Orang yang paling cerdas, orang yang pandai, bukan orang yang membahas sudah hampir kiamat, ini tandanya, itu tandanya, umur umat demikian, sudah mau habis dan seterusnya. Bukan itu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dirinya. Dan paling bagus persiapan dirinya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Dan pada hadis yang lain Nabi alaihissalam ditanya, "Man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Orang yang terbaik wahai Rasulullah. Nabi menjawab, "Man tala umuruh wa hasuna 'amaluh." Khairun nas, orang yang terbaik, man tala umuruh, orang yang panjang umurnya. Umur yang panjang itu nikmat ibadallah, tetapi bisyarat hasuna 'amaluh. Amalannya bagus. Semakin panjang umur dan diisi dengan amalan-amalan yang bagus, semakin banyak bekal untuk menghadapi kematian dan hari pembalasan. Kesempatan untuk mengangkat derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin panjang, sehingga menjadi orang yang terbaik. Hadza ma aqulu lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk semakin menekankan apa yang kita dengar pada khutbah yang pertama, agar kita benar-benar bersiap-siap menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba Riwayat yang lain dijelaskan min indi rabbi yaumil qiyamah, dari sisi Rabb-nya dari kiamat. Tidak akan bergeser hatta yus'ala an arba, hingga dia ditanya tentang empat perkara. An umuri fima afnah, akan ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan umurnya. Umur yang diberikan oleh Allah adalah ajang kehidupan kita, ya ibadallah. Dan sudah kita dengar tadi, rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihabiskan untuk apa umur itu? Sejak kita berakal, kita mukallaf, baligh, umur kita yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa al-qalam, pena, catatan amal sudah mulai bergerak. Hitung mulai dari baligh sampai umur yang terakhir, ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita habiskan? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawabannya. Jangan disia-siakan. Bahkan kesempatan sebelum baligh bagi anak-anak yang mumayyiz untuk sudah mulai menabung amalan mustahab dengan mengerjakan salat-salat fardu dan amalan-amalan yang fardu, melatih dirinya, membina dirinya sehingga ketika sampai ke usia baligh sudah terbiasa, terdidik dan mantap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila fi, ditanya tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Jangan sampai ilmu akan kembali menjadi hujjah atas pemiliknya. Hendaknya ilmu itu menjadi hujjatul lana la alaina, hujjah bagi kita ketika kita beramal dengan ilmu itu, akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru menjadi hujjah atas kita setelah kita berilmu, setelah tahu ilmunya tetapi kita tidak beriman dan beramal. Nasallallahu salamul afiyah. Wa an malihi fima min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kemudian dia infakkan, dia nafkahkan, dia belanjakan, dia gunakan untuk apa? Untuk hal yang bermanfaat bagi akhiratnya atau mencelakakan akhiratnya, bermanfaat bagi dunianya atau merusak dunianya, yang berakibat kerusakan bagi akhiratnya. Akan ditanyakan semua itu. Ilmu dan amal, dua penopang kehidupan. Dua penopang kehidupan. Dan keduanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terakhir, yang keempat, wa an jasadi fi ma ablah, ditanyakan tentang jasadnya. Dia gunakan untuk apa? Kedua tangannya untuk mengerjakan apa? Kedua kakinya melangkah untuk apa? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalbu kita, niatan-niatan apa yang kita sembunyikan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita perhatikan itu semua, jaga itu semua. Kita benahi diri-diri kita qabla ay yu'ajilana al-maut, sebelum tiba-tiba kematian menjemput kita. Persiapkan diri kita setiap saat, banyak-banyak mempersiapkan diri sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nas'alullah taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin.